يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitabut Tafsir. Ya, kitab yang terakhir di dalam Sahih Muslim, bab yang ke-7. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في نزول تحريم الخمر. إمام نووي رحمه الله تعالى yang mensyarahkan Sahih Muslim ini membuatkan bunyi bab yang ke-7 dengan mengatakan bab fi nuzuli tahrimil khamr, bab tentang turunnya pengharaman khamar, ya, tentang turunnya pengharaman khamar. Khamar adalah minuman yang terbuat dari campuran terutama anggur, kemudian juga ditambahkan kurma, kemudian dipendam, disimpan, dan minuman ini dinamakan dengan khamar yang artinya menutup. Khamara, al-khamar artinya menutup. Makanya dinamakan khimar, yaitu pakaian yang menutupi badan wanita, jilbabnya. Dan khamar, minuman yang tadi dinamakan dengan khamar karena menutup akal. Karena menutup akal, dan ini diharamkan oleh agama, diharamkan oleh Islam. Kita mengetahui bahwa minuman khamar ini minuman biasa sebelum diturunkan pengharamannya, minuman harian, minuman biasa, sehingga pengharamannya ini melalui beberapa tahapan. Ya, pengharaman khamar karena minuman biasa, bila diharamkan secara tiba-tiba sekaligus, maka tentu sangat memberatkan dan susah untuk ditinggalkan. Maka Islam menurunkan pengharaman khamar ini dengan bertahap. Yang pertama, tahapan pertama, yaitu menjelaskan bahwa khamar itu lebih banyak mafsadahnya daripada maslahatnya. Wa yas'alunaka 'anil khamr, 'anil khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabirun wa manafi'un linnas. Mereka menanyakan kepadamu tentang khamar, minuman yang tadi kita jelaskan, kemudian perjudian. Ya. Katakanlah bahwa pada keduanya ada dosa. Fihima ithmun kabir, ada dosa besar, dan juga ada manfaat pada keduanya menurut manusia. Jadi sudah ada perubahan image, pandangan, penilaian terhadap khamar tidaklah seperti biasa lagi karena sudah ditekankan bahwa dosanya banyak. Kemudian tahapan berikutnya, Allah Subhanahu wa taala tidak membenarkan dan melarang minum khamar ketika dekat waktu salat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat ketika kalian sedang mabuk. Jadi mulailah pengurangan minum khamar ini. Ketika waktu salat tiba, mereka tidak minum lagi. Apalagi salat-salat yang jaraknya dekat seperti maghrib, isya, mereka tidak akan minum lagi. Ya, zuhur, asar mungkin susah mereka untuk minum karena khawatir melanggar larangan ini. Ketika sudah sempurna kesiapan para sahabat ketika itu untuk meninggalkan khamar, maka turunlah pengharamannya secara total. Di surat Al-Ma'idah ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amalis syaitan fajtanibuh. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amalis syaitan. Rijsun min amalis syaitan ini sudah penegasan tentang keharamannya, merupakan kotoran. Rijis, perbuatan kotor. Min amalis syaitan plus adalah perbuatan syaitan. Kemudian yang ketiga, fajtanibu, jauhilah. Jadi tidak ada lagi meminumnya karena diperintah untuk menjauhi. Fajtanibu, perintah untuk menjauhi, ini pengharaman yang sangat keras. Ya. Allah tidak mengatakan wala tasrabu, jangan kalian minum. Ya. Sama dengan zina. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina bukan dengan mengatakan wala taznu, jangan kalian berbuat zina. Allah mengharamkan zina dengan uslub yang sangat keras, ya. Wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fajtanibu, jauhilah khamar, ya, dan kawan-kawannya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal ayat. Jadi ini proses pengharaman khamar, dan kita sudah pelajari di dalam Sahih Muslim ini bagaimana peristiwa turunnya pengharaman khamar di Madinah. Ya, ketika itu Anas bercerita, saya masih ditugaskan oleh ayah tirinya, Abu Talha, untuk menuangkan minuman khamar kepada tamu-tamunya. Ya, kepada tamu-tamunya. Nah, saat itu terdengar panggilan seruan di luar, ya, tentang turunnya pengharaman khamar. Maka seketika itu juga mereka menumpahkan yang ada di tangan, mencampakkan keluar yang masih di dalam kendi-kendi, dan sebagian riwayat menjelaskan bahwa jalan-jalan Madinah banjir oleh khamar. Banjir oleh khamar. Ini penjelasan, ya, sekedar penjelasan, dan kita sekarang masuk ke riwayat yang ada di bawah bab ini. Hadis yang pertama, 7503. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ألا وإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهي من خمسة أشياء من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل والخمر ما خامر العقل وثلاثة أشياء وددت أيها الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيها الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. حديث أثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه yang dibawakan oleh anaknya Ibnu Umar. Anaknya Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bercerita, ya, qal khataba Umar. Khataba Umar. Umar berkhutbah ala mimbari Rasulillah. Di atas mimbar Nabi, berarti di masjid Nabi, ya. Di masjid Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini tentunya kapan? Di masa kepemimpinannya. Di masa kepemimpinan Umar, kekhilafahan Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau menyampaikan khutbah di atas mimbar Nabi, dan sebenarnya sebelum-sebelumnya Umar juga berkhutbah di atas mimbarnya, di atas mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Ibnu Umar di sini ingin membawakan, menggiring, ya, menggiring pembahasan ini ke sesuatu yang sangat penting, ke sesuatu yang agar diberi perhatian yang besar oleh yang mendengar. Ya. Nabi Umar berkhutbah di khutbah Jumat, di khutbah yang lainnya di atas mimbar Nabi SAW, karena dia khalifah, dia yang mengimami kaum muslimin salat, di mana Nabi SAW dahulu mengimami kaum muslimin salat di mihrab Nabi. Ya, beliau mengimami kaum muslim, dan bahkan beliau ditusuk di sana, ditikam, di mana Nabi SAW dahulunya mengimami kaum muslimin, disitulah Umar mengimami kaum muslimin salat subuh, dan dia ditusuk, ditikam oleh Abu Lu'lu', ya, oleh Abu Lu'lu' Al-Majusi, dengan keris yang bermata dua yang sudah dipolesi dengan racun yang berkualitas tinggi, ya, ya, dia dengan racun yang luar biasa, dan intinya Umar melakukan ibadah-ibadah di tempat di mana Nabi SAW dahulu melakukannya. Sebelumnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an. Cuma Ibnu Umar menceritakan di sini dengan mengatakan ala mimbari Rasulullah SAW, bukan satu-satu kalinya Umar berkhutbah di atas mimbar Nabi. Cuma yang ia inginkan adalah menggiring opini, ya, untuk menegaskan bahwa pembahasan ini pembahasan yang sangat penting, ya, untuk menjelaskan tentang sakralnya tempat di mana Umar berkhutbah, dan pentingnya materi yang disampaikan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ala mimbari Rasulullah sallam fahamidallaha wa athna alaihi thumma qala amma ba'du. Ini juga pelajaran bagi kita bahwa bentuk khutbah itu susunan muqaddimahnya seperti itu, memuji Allah, menyanjungnya. Kemudian sebelum masuk ke inti dari khutbah tersebut, maka dipisahkan oleh kata-kata amma ba'du. Dan inilah bentuk khutbah Nabi yang diceritakan sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh para sahabatnya. Dan ini menunjukkan bahwa Umar menauladani Nabi, mencontoh dan meniru Nabi dalam menyampaikan khutbahnya. Kemudian ala wa innal khamra nazala tahrimuha yawma nazal. Ketahuilah bahwa, ala ketahuilah, wa innal khamra, bahwa sesungguhnya khamar, nazala turun, tahrimuha pengharamannya, yawma nazala di saat atau di hari turunnya pengharaman tersebut, wahiyya min khamsati asya. Bahan dasar pembuatan khamar itu ada lima. Ya. Jadi ketika diturunkan oleh Allah pengharaman khamar, maka dia sebenarnya intinya menghilangkan akal. Apapun bahannya. Karena mungkin orang berupaya atau melakukan penyempitan. Ya, khamar itu mungkin hanya dari anggur saja, yang lainnya ya, walaupun menghilangkan akal, tidaklah khamar yang diharamkan oleh Allah. Umar di sini menekankan bahwa saat turunnya pengharaman khamar, orang-orang membuatnya ketika itu dari berbagai bahan. Ada lima yang biasa dibuat oleh orang-orang Arab ketika itu. Yang pertama dari al-hintah. Al-hintah sejenis gandum. Ya. Gandum. Al-hintah sejenis gandum. Saya tadi sebelum subuh mencoba untuk mencari perbedaan antara al-hintah syair al-qamh. Ya. Al-hintah syair dan khamar. Ini ada dan qamh. Ini semuanya kata-kata kalau maksudnya adalah gandum. Cuma mungkin jenisnya yang berbeda-beda. Ternyata memang antara hintah dengan syair ini warnanya yang berbeda. Ya, warnanya yang berbeda. Yang syairnya lebih kehijau-hijauan. Ya. Ini sebelum di apa ya? Masih buahnya yang mentah, yang belum diolah. Itu kulitnya kehijau-hijauan, sementara syair kuning. Ya. Dari gambarnya saya lihat, cuma apa, keterangannya tidak ada. Yang di sini dalam terjemahannya bahkan dibedakan makna terjemahannya. Yang nama al-hintah adalah gandum, sementara asy-syair adalah jewawut. Ya. Gandum dengan jewawut. Saya tidak tahu apa bedanya. Ya. Jewawut saja itu mungkin ketika baca Sahih Muslim ini yang kita mendapatkan kata-kata jewawut. Intinya jenis gandumnya yang berbeda. Jadi dahulu di antara bahan pembuatan khamar adalah gandum. Baik yang jenisnya hintah maupun yang syair. Ya, maupun yang syair. Kemudian yang ketiga, bahan membuat khamar adalah kurma. Ya, kurma ini kalau direndam, kurma saja, kalau direndam lebih dari satu hari ini rasanya sudah mulai berubah. Ya, ada gas-gasnya. Ya, ada gas-gasnya. Bahkan saya pernah memasukkan kurma di dalam botol. Itu botol itu membengkak jadinya. Membengkak dia. Ya. Dan kita ada minuman yang biasa-biasa saja, tidak dicampur dengan yang lain. Dan Nabi SAW juga melakukannya. Beliau meminum rendaman kurma. Tetapi tidak lama. Seperti yang telah kita pelajari di Sahih Muslim ini. Nabi SAW merendamnya misalnya pagi hari, sorenya diminum. Ya. Atau direndamnya petang hari, besok pagi sebelum subuh diminumnya, karena beliau sangat menyukai minuman yang dingin dan manis. Ya, minuman dingin dan manis. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahan yang ketiga dari dalam pembuatan khamar dahulu adalah kurma. Kemudian yang keempat, zabib. Ini yang biasa dibuat, yaitu dari kismis atau anggur yang dikeringkan. Ya. Zabib, anggur yang dikeringkan, dan bahkan anggur juga yang tidak dikeringkan direndam ya lama. Ini juga termasuk bahan pembuatan khamar. Kita bukan sedang praktek ya, bukan sedang pelatihan membuat khamar, tapi Umar bercerita di masa itu di atas mimbar Nabi bahwa ketika khamar diharamkan, maka bahan-bahan yang mana orang-orang Arab ketika itu membuat khamar adalah berikut ini. Ada lima. Al-hintah wasyair, kemudian at-tamar wasyabib. Az-zabib, kismis, anggur yang dikeringkan. Kemudian yang kelima, al-asal, adalah madu. Maksudnya bisa jadi adalah gabungan dari itu semua. Ya, dicampur kemudian dipendam. Ya. Diimplementasi, ya. Di bahan-bahannya hinta, syair, tamar, zabib, asal, masukkan satu wadah, isikan air, kemudian disimpan lama. Atau salah satunya, atau sebagiannya, karena tidaklah mesti semuanya dicampur, tetapi sebagiannya. Ya, sebagiannya. Misalnya tiga bagian, kurma, anggur, kemudian tambahkan syair, kemudian disimpan lama. Ya, disimpan lama, bisa jadi khamar. Ya. Yang sangat menarik dari keterangan Umar di sini radhiyallahu taala anhu adalah ungkapan berikutnya. Wal khamru ma khamaral aql. Jadi dia sebenarnya menitik beratkan atau membawa pemahaman bahwa khamar itu intinya menghilangkan akal apapun bahannya. Walau dahulu ketika orang Arab membuatnya, mereka membuat dari lima bahan tadi. Ya. Tetapi bila mana ada sesuatu yang bila dikonsumsi menghilangkan akal, maka dia khamar. Dia mengatakan wal khamru ma khamaral aqla. Khamar itu adalah apa yang menghilangkan akal, menutup akal. Itu yang khamar, apapun bahannya. Ya, apapun bahannya. Sekarang sudah terlalu canggih orang membuat khamar. Ya. Bila mana menghirup lem saja, menutup akal khamar. Ya. Karena dinamakan khamar, disebabkan oleh khamaral aql, membuat akal tertutup dan hilang kesadaran. Nah, ini dalam penjelasan Umar radhiyallahu taala anhu adalah khamar yang diharamkan. Kemudian wa thalathatu asya'a wadittu ayyuhan nasu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ahida ilaina fiha. Dan ada tiga sesuatu yang saya ingin, wahai manusia, kata Umar di ketika khutbahnya, saya ingin Rasulullah SAW, saya berharap, ya, Rasulullah SAW mengambil janji kami untuknya, maksudnya untuk ditinggalkan, untuk dijauhi. Ya, ahida ilaina fiha, mengambil janji atau sumpah kepada kami padanya. Yang pertama al-jaddu wal-kalalatu wa abwabun min abwabi riba. Ya. Tentang kakek. Ya. Tentang kakek al-jadd. Kemudian al-kalalah, hewan kalalah. Ya. Ini apakah dalam bentuk barisan ya yang dimaksud dengan kalalah, atau kalalah yang hewan yang mengonsumsi najis, ya, ada dinamakan juga kalalah. Ya. Kemudian yang ketiga abwabun min abwabir riba, pintu dari pintu-pintu riba. Jadi maksud Umar wallahu ta'ala alam adalah dia berharap Nabi menegaskan pula tiga perkara itu, menyampaikan juga tiga perkara tersebut beriringan dengan pengharaman khamar, ya. Karena ini perkara-perkara yang penting yang mesti diketahui oleh seorang muslim, apalagi permasalahan warisan kakek ini yang memang tidak ada keterangan yang jelas, memberikan masalah, ya, memunculkan masalah di masa beliau. Kemudian al-kalalah juga, ya. Kemudian beberapa bentuk dari transaksi riba. Ya. Ini bahagian terakhir dari hadis atau dari khutbah Umar yang intinya adalah tentang khamar. Ya, tentang khamar apapun bentuknya maka dia haram berdasarkan dalil yang mengharamkan khamar apapun bahannya. Yang penting kata Umar, al-khamru ma khamar al-aql. Khamar itu adalah apa yang menghilangkan atau menutup akal. Ya. Walaupun dahulu di masa jahiliyah, khamar itu bahannya lima yang disebutkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala. الجد هنا يعني عن إرث الجد مع وجود الإخوة، هذا المراد. ماذا يحصل؟ هل يرث الإخوة مع وجود الجد أم لا؟ إذا مات الميت وترك الأب والإخوة، هل يرث الإخوة حينما هذا لا يأتي به نص؟ أيوه. Yang dimaksud oleh Umar, pembahasan yang mungkin sangat berat baginya untuk memutuskan, dan banyak masalah-masalah faraid yang membuat para sahabat kebingungannya. Ya. Termasuk apakah saudara-saudara berhak mendapatkan warisan bila ada ayah mereka meninggal, seorang mayat si A misalnya, kemudian dia punya beberapa orang saudara, ada beberapa saudara laki-laki, kemudian dia masih ayah mereka masih hidup, ya ayah mereka masih hidup, apakah saudara-saudara ini tetap mendapat warisan? Nah, ini yang tidak ada keterangan yang jelas. Jadi Umar berharap Nabi menerangkan itu, sebagaimana Nabi menerangkan tentang khamar. Nabi SAW tegaskan tentang khamar. Jadi dia berharap itu, tapi tidak ada. Sementara kalalah man mata wa laysa lahu walad wala walid. Al-ikhwah mujudun lakin al-walad wal walid ghair mujudun. Yani ma mata wa laysa lahu waladun wala walid. Ashabul furud. Naam. Laysa lahu ashabul furud. Mungkin يستفتونك قل الله دي آخر سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. Ya, mungkin saja itu yang maksudnya dalam masalah faraidnya. Inna imra'an halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad fa in kanat ithnatayn falahuma ath-thuluthani mimma tarak wa in kanu ikhwatan rijalan ikhwatan rijalan wa nisa'an falidzakari mithlu hadzil unthayain yubayyinullahu lakum an tadhillu wallahu bikulli syai'in alim. Bisa jadi ini yang dimaksud ya. Umar berharap Nabi juga mempertegas tentang warisan yang diistilahkan dengan kalalah di akhir surat Al-Maidah ya. Kemudian yang juga diharapkan oleh Umar ada keterangan yang jelas yang terang ya, tentang sebagian dari transaksi, bentuk transaksi riba. Wa abwabun min abwabir riba. Ya. Qil annahu riba al-fadl. Zahir, riba al-fadl zahir. Amma riba al-nasi'ah ma'ruf, amma Nabi SAW qala awwalu riban wada'ahu riba al-fadl. Ya. Ketika hari Arafah Nabi SAW menjelaskan tentang keharaman riba, lalu dia mengatakan riba yang pertama yang saya letakkan di bawah kedua kaki saya ini adalah riba al-fadl. Apakah karena transaksi riba di masa itu adalah kelebihan ketika transaksi ada penambahan ya. Ada riba terbagi dua, ada riba nasi'ah dan ada riba al-fadl. Nasi'ah riba yang disebabkan oleh kredit ya, penangguhan pembayaran dan seterusnya. Wallahu alam. Tadi disebutkan bahwa yang dimaksud oleh Umar adalah riba al-fadl ya. Riba al-fadl. Kita kembali ke inti hadis ini, yaitu tentang pengharaman khamar, dan khamar itu semuanya haram apapun bahannya. Ya, apapun bahannya, karena kaidahnya adalah menutup akal. Wal khamru ma khamara al-aql. Wallahu a'lam. 7504. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathana Abu Kurayb qala akhbarana Ibn Idris qala haddathana Abu Hayyan an al-Sha'bi an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد أيها الناس ف فإنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. والخمر ما خامر العقل. وثلاث أيها الناس: وجدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة أبواب من أبواب الربا. Ya, hadis yang sama dengan hadis sebelumnya dibawakan kembali oleh Imam Muslim dari khutbahnya Umar bin Khattab tentang kaidah yang penting dalam khamar, yaitu menutup akal. Al-khamru ma khamar al-aql, sementara bahannya tidaklah baku, apapun bentuk bahannya yang dibuat dengannya khamar. Itu bila dia menghilangkan akal, menutup akal, maka dia yang diharamkan. Walaupun dahulu di masa Nabi, orang-orang Arab membuat khamar dari lima bahan tersebut: inab, yaitu zabib yang tadi, inab artinya anggur, wattamar, kurma, al-asal, madu, al-hinta, wasair, itu yang telah kita jelaskan tadi. Dan Umar menjelaskan kaidah tadi, wal khamru ma khamar al-aql, khamar itu adalah yang menghilangkan kesadaran atau menghilangkan dan menutup akal. Wallahu a'lam. Berikutnya 7505. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddatsana Abu Bakr ibn Abi Shaybah qala haddatsana Ismail ibn Ulayya qala ha'un wa haddatsana Ishaq ibn Ibrahim qala akhbarana Isa ibn Yunus kilahuma an Abi Hayyan bi hadzal isnad bi mithli hadithihima. غير أن ابن علية في حديثه العنب كما قال ابن إدريس وفي حديث عيسى الزبيب كما قال ابن مسهر. Ya, riwayat yang ketiga ini sama dengan sebelumnya, cuma perbedaan ungkapan antara al-inab dengan zabib. Ya, al-inab anggur, anggur segar, sementara zabib anggur yang sudah dikeringkan. Kedua-duanya menjadi bahannya, baik itu dari anggur yang masih segar, yang basah, ataupun anggur yang sudah dikeringkan yang dinamakan dengan zabib. Ini yang berbeda dari riwayat yang sekarang dengan sebelumnya. Wallahu a'lam. Itu tiga hadis di bawah bab yang ketujuh tentang khamar yang diharamkan. Intinya menutup akal. Ya, menutup akal. Sekarang orang minum yang mengkonsumsi apapun yang menghilangkan akal dalam bentuk pil, dalam bentuk suntikan, dalam bentuk minuman, dalam bentuk makanan, dalam bentuk apa yang dicium, yang dihirup, ini semuanya bila menutup akal maka masuk dalam konteks pengharaman khamar. Ya. Karena kaidahnya tadi apa? Al-khamru ma khamaral aqla. Khamar itu kategorinya adalah apa yang menutupi akal. Wallahu a'lam. Bab yang ke-8. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala babun fi qawlihi ta'ala hadhan khasman ikhtasamu fi rabbihim. Bab yang ke-8 ini adalah tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Hajj ayat 19. Di surat Al-Hajj ayat 19. Hadza khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Ini ayat yang sangat menakutkan. Surat Al-Hajj. Ayat 19. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وذوقوا عذاب الحريق. Pertikaian, pertentangan antara orang-orang yang di neraka satu sama lain. Nanti akan berdebat, akan bertengkar, yang mengikuti bertengkar dengan yang diikuti, pemimpin bertengkar dengan yang dipimpin, ya. Dan seterusnya. Ini yang diceritakan oleh riwayat ini sebab turunnya ayat ini. Hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an diriwayatkan darinya oleh Qais bin Ubad rahimahullahu ta'ala, ia berkata, sami'tu Abu Dzarrin radhiyallahu anhu yuqsimu qasama. Beliau bersumpah dengan sebenar-benar sumpah. Inna hadhani khasmani ikhtasamu fi rabbihim bahwa firman Allah, dua ini dua orang yang bertikai, di mana mereka bertikai di sisi Rabb-nya, tentang Rabb-nya atau tentang keputusan Rabb-nya, Rabb mereka. Kata Abu Dzar, innaha nazalat, sesungguhnya ayat ini turun, fil ladzina barazu yauma badrin Hamzatu wa Aliyun wa Ubaidatu ibn al-Harith wa Utbah wa Syaibah ibn Rabi'ah wal Walid ibn Utbah. Ya, ayat ini turun tentang orang-orang yang beradu satu lawan satu, mubarazah, ya, peperangan Badar, perang Uhud, itu dimulai dengan perang tanding, ya. Jadi musuh maju yang merasa kuat, lalu dia mengatakan, siapa yang berani lawan saya, ya. Dari pihak Quraisy ada tiga orang, dua kakak beradik, Utbah dan Syaibah. Ya, Utbah dan Syaibah kakak beradik. Ini gembong, di antara gembong-gembong orang musyrikin, orang Quraisy yang sangat membenci Nabi. Utbah dan Syaibah, anak Rabi'ah. Ya, Utbah ibn Rabi'ah, Syaibah ibn Rabi'ah. Dia mereka yang mungkin siapa yang maju menantang ini pasti merasa pede, dia merasa kuat, merasa besar, merasa ahli senjata, maka mereka menantang, ya, untuk perang tanding. Satu lawan satu. Kemudian yang ketiga dari pihak Quraisy adalah Al-Walid ibn Utbah. Ya, Al-Walid ibn Utbah. Apakah Walid ini anaknya Utbah yang sebelumnya atau yang lain? Yang jelas mereka tiga dari pihak Quraisy, dari orang-orang musyrikin yang maju menghadap mereka, menghadapi mereka, melawan mereka adalah tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala, Hamzah paman Nabi, Ali bin Abi Talib, Ubaidah ibn al-Harith. Ya. Ubaidah ibn al-Harith. Tiga orang ini yang maju dan semua orang Quraisy tewas di tangan mereka. Ya, kecuali satu yang terluka, Ubaidah terluka dan akhirnya Hamzah membantunya. Ya. Dan ketiga-tiga dari mereka yang maju dari orang Quraisy tadi mati ketika adu tanding dengan Hamzah, Ali dan Ubaidah ibn al-Harith. Ayat ini kata Abu Dzar turun tentang mereka ini karena mereka sedang ikhtasamu, ya, fi rabbihim. Yang sepihak yaitu Quraisy maju karena mempertahankan akidah kesyirikan mereka, ya. Sementara tiga sahabat tadi maju untuk mempertahankan akidah tauhid. Jadi ikhtisam, pertentangan, pertikaian, adu tanding tadi itu disebabkan oleh keimanan kepada Allah, fi rabbihim. Inilah tafsir atau penjelasan Abu Dzar tentang sebab turun ayat ini. Sebab turun ayat ini yaitu pertikaian yang terjadi antara mereka yang adu tanding dengan di perang Badar. Tiga orang dari Quraisy dan tiga orang dari sahabat Nabi SAW. Wallahu alam. Ya. Dan ayatnya tadi sudah saya baca tentang ahli neraka. Ya. Tentang ahli neraka. Ya. Inilah dua golongan mukmin dan kafir. Ya. Yang bertengkar. Nah, ini terjemahannya, dan itu yang dimaksud oleh Abu Dzar. Yang satu membela tauhid, yang satu membela syirik. Mereka bertengkar. Kemudian Allah jelaskan tentang yang satunya, ya. Mereka yang bertengkar mengenai Tuhan mereka, maka bagi orang kafir, maksudnya Syaibah, Utbah dan Walid, ya. Mereka yang kafirnya, ya. Utbah, Syaibah dan Walid itu yang kafirnya. Ancamannya nanti di akhirat diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagi orang kafir akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api. Kuti'at lahum thiyabun minnar. Jadi pakaian penghuni neraka itu bahannya bukan katun, bukan benang, bukan pakaian bahan dasar kain sekarang ini. Jadi pakaian yang mereka pakai adalah api. Ya, bahan dasar pakaian yang dipakaikan untuk mereka adalah api. Kuti'at lahum thiyab. Dibuatkan untuk mereka pakaian minnar, dari api. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Ini siksa, ancaman siksa yang kedua, dituangkan dari atas kepala mereka air yang panas. Ya. Baik untuk meminumkan mereka atau untuk menyirami mereka. Yang diceritakan dalam ayat yang lain bahwa terpotong-potong usus mereka. Ya. Terpotong-potong usus mereka. Atau juga dalam ayat di surat Al-Kahfi, di mana yusharu ma fi butunihim, ini di dalam ayat sekarang, ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa daging-daging di wajah mereka hilang, ya, terbakar kena panas ketika didekatkan minuman tadi. Ini bisa jadi makna dari ayat ini. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, dituangkan dari atas kepala mereka minuman yang panas. Yusharu bihi ma fi butunihim. Ya. Dilelehkan dengannya apa yang ada di dalam perut mereka. Berarti diminumkan. Ya, yang akibatnya adalah melelehkan usus. Kemudian wal julud. Ya, dan juga kulitnya. Daging juga meleleh karena panasnya. Walahum maqami'u min hadid. Ini bentuk siksa yang lain. Mereka memiliki pemukul-pemukul dari besi. Jadi mereka juga dipukul. Siksaannya dengan pukulan, dengan pemukul-pemukul dari besi. Kemudian ancaman yang lain, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin. Setiap kali mereka berusaha untuk melarikan diri keluar dari neraka karena kesempitan, kesusahan, u'idu fiha, ya, mereka dibalikkan ke dalamnya, lalu dikatakan ini juga siksa, ya. Dzuqu adzabal hariq, rasakanlah azab yang membakar, ya. Rasakanlah azab yang membakar. Ini yang diceritakan untuk satu kelompok yang bertikai tentang Allah tadi. Yang dimaksud adalah orang-orang kafirnya. Di sini adalah Utbah, Syaibah dan Walid. Ya. Mereka berperang untuk saling membunuh karena Allah. Karena Allah. Ancaman untuk yang terbunuh di dalam kekafiran, terutama tiga orang tadi, ini tadi yang diceritakan oleh Allah di lanjutan ayat yang ke-19 tadi di surat Al-Hajj. Wallahu ta'ala a'lam. Iqra al-hadith. Baca hadisnya. 7506. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala haddathana Amr ibn Zurarah قال حدثنا هشيم عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقسم قسما إن هذان خصمان اختصموا في ربهم إنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة. Ya, ayat itu turun hadzani khasman. Jadi Allah bercerita tentang dua kelompok yang saling bertikai, bertentangan karena Allah. Yang ayat ini turun penyebab khususnya adalah mereka yang pertama-tama di perang Badar, ya, yang saling berhadap-hadapan untuk membunuh satu sama lain dari pihak musyrikinnya tadi, Utbah dengan Syaibah, kakak beradik anaknya Rabi'ah. Kemudian yang ketiga Walid bin Utbah, Walid bin Utbah. Sementara dari kaum muslimin yang membela tauhid, Hamzah, Ali dan Ubaidah ibn al-Harith radhiyallahu taala anhum. 7000 ini hadis terakhir. Ya. Ya, hadis terakhir 7507 menurut penomoran kita, ya. Ini akhir dari hadis terakhir di dalam Sahih Muslim. Ya. 7507. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وقيع قال حاء وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقسم لنزلت هذان خصمان بمثل حديث هشيم. Ya, hadis yang sama dengan hadis sebelumnya tentang sebab turunnya ayat di surat Al-Hajj 19, yaitu hadani khasmani, ada dua kelompok yang saling bertikai, fi rabbihim, tentang Rabb mereka, yang satu menegakkan dan membela tauhid, mentauhidkan Allah, yang satu lagi menegakkan kesyirikan dan menentang tauhid. Ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini. Yaitu yang dimaksud adalah ketika itu yang pertama kalinya terjadi adu tanding, ya, satu lawan satu antara orang beriman dengan orang kafir ini. Ini menoreh sejarah yang luar biasa sehingga diabadikan oleh Allah dengan firman-Nya, hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Allah mengabarkan mereka sedang beradu tanding untuk membela, yang satu membela Allah, membela tauhid kepada Allah, yang satu menegakkan kesyirikan. Dan Allah mengancam yang kafirnya dengan ancaman yang sangat menakutkan di neraka nantinya, seperti yang tadi telah kita bacakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ma'asyiral muslimin wal muslimat, orang-orang yang selalu menegakkan tauhid, membela agama Allah Subhanahu wa taala, yang meneruskan dan mengikuti mereka-mereka yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu Hamzah, Ali dan Ubaidah bin Al-Harith, dan tentu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman untuk melawan atau menghadapi musuh-musuh mereka sampai hari kiamat. Dan alhamdulillah pada hari ini, tanggal berapa? Hari Senin, ya. Hari Senin 19 Rabiul Akhir, ya. Benar. Ya. Hari Jumat, kalau kemarin saya kalau tidak salah tanggal 16. Ya. Kalau Novembernya ada perbedaan? Ya, tanggal berapa sekarang? 14 November, ya. 2022. Alhamdulillah kita ya selesai dari membaca Sahih Muslim. Ya. Hah? 10 tahun. 10 tahun lebih. Ya. 11, ya. 11. Ya, dan hari ini kita selesai membaca, dan besok saya akan bawa semua jilidnya, ya, untuk kita melihat dari kapan kita mulai Sahih Muslim ini. Jadi 12 jilid, ya, terjemahannya. Saya ada semuanya dan perjilidnya juga sudah saya tandai dengan tanggal-tanggalnya, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Besok kita tetap membawa sahih Muslim, ya, bawa Muslim, tapi yang ada semua jilidnya atau yang dari jilid berapa dia mulai bawa, nanti kita akan melihat sekilas ya tentang perjalanan kita bersama sahih Muslim ini. Alhamdulillah dengan taufik dari Allah, kemudahan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Senin tanggal 19 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, bertepatan dengan 14 November 2022, Allah Subhanahu wa taala memberikan saya pribadi dan kita semua nikmat yang luar biasa membaca ribuan hadis, ya. 7507 hadis menurut penomoran yang kita buat, ya, dari Sahih Muslim, walaupun di sini dalam cetakan ini 7479, ya, nomor yang ada di cetakan terjemahan ini 7479, kita membaca semuanya dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya, menjadikan sebab kemuliaan, sebab keberkahan. Dan insyaallah kita akan lanjutkan ke kitab hadis yang baru, yaitu kitab Sunan An-Nasa'i, dan saya sudah tetapkan cetakan yang kita jadikan pegangan karena usulan, karena sudah banyak ya ada pilihan-pilihannya. Kita harus tahu bahwa membaca Sahih Muslim dan Sahih Bukhari dengan membaca kitab hadis yang lain berbeda. Berbeda rasa, karena membaca Sahih Bukhari dan Muslim kita tidak perlu lagi mengetahui sahih atau tidaknya, karena dia sudah disepakati kesahihannya dan itu hasil dari penelitian-penelitian. Bukan berarti Sahih Bukhari Muslim ini tidak diteliti. Ya, semenjak dia dikeluarkan oleh mereka berdua, setiap waktu diperiksa oleh para ulama hadis, diteliti, diperiksa, dihafal, dikuasai dan seterusnya, sehingga kalau nanti ada kekurangan, ada yang perlu dikoreksi, dikoreksi. Makanya kitab dua kitab sahih ini tidak lepas dari koreksi-koreksi para ulama, ada kritikan-kritikan. Tetapi intinya ya bahwa sepakat kaum muslimin tentang kesahihan hadis yang ada di dua kitab sahih ini, Bukhari dan Muslim. Sementara kitab yang lainnya banyak hadis-hadis sahih di dalamnya, tetapi juga ada yang lemah, ada yang lemah. Makanya kita ketika itu sangat berhati-hati untuk memilih buku yang menjadi pegangan kita, agar bisa mengumpulkan hadis Sunan Nasa'i semuanya, tidak ada pengurangan sanad atau yang lainnya. Kemudian di situ juga ada nukilan hukum hadis tersebut dari ulama-ulama hadis. Yang menjadi pegangan kita adalah hukumnya Syekh Al-Albani Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahumullahu taala. Hukumnya Syekh Al-Albani itu kan berbeda kitabnya. Ya, berbeda kitabnya. Apakah dia menyatukan antara hadis-hadis yang sahih di Sunan Nasa'i dan dipisahkan dengannya darinya hadis-hadis yang lemah? Karena sebagian seperti Abu Dawud, Tirmidzi itu dipisah. Ibnu Majah dipisah. Sahih Sunan Ibnu Majah, kemudian dhaif Sunan Ibnu Majah. Nasa'i kita tidak tahu. Saya coba untuk mencari dhaifnya, tidak ada. Jadi yang mungkin menjadi perhatian kita juga, kitabnya satu, semua tercakup di dalamnya. Kita tidak membawa beberapa kitab, cuma satu kitab, dan di situ ada semua hadis Sunan Nasa'i, kemudian di situ ada juga hukum tentang hadisnya dari Syekh Al-Albani. Ternyata ada kitab tersebut, tetapi belum jelas apakah memang dinukilkan dari hukumnya Syekh Al-Albani atau tidak. Tetapi saya yang nanti akan membaca atau menjelaskan hadis-hadis di sini akan tetap merujuk kepada kitabnya Syekh Al-Albani di terjemahan yang 3 jilid yang ada di yang sudah ada di Pekanbaru ini ya. Itu Sahih Sunan Nasa'i. Itu bukan karangannya Nasa'i tetapi karangannya Syekh Al-Albani. Yaitu hadis-hadis yang sahih di dalam Sunan Nasa'i dikumpulkan dalam satu karangan. Makanya judulnya bukan Sunan Nasa'i tetapi Sahih Sunan Nasa'i. Itu kalau tidak salah 3 jilid. Kemudian kita cari lagi yang lain bersama Ustaz Zulkhair ya, mencari-cari-cari-cari akhirnya dapat, dan itu yang saya lihat cukup bagus karena di situ ada sebelumnya hukum terhadap hadis, siapapun yang menghukum, yang jelas ada hukum yang memberikan gambaran kepada kita, tentu juga kita akan merujuk kepada hukumnya Syekh Al-Albani rahimahumullahu taala. Ini sekilas tentang kitab yang akan kita jadikan pegangan. Cuma kitabnya belum ada di Pekanbaru. Belum ada di Pekanbaru. Ya. Dan yang kedua yang harus kita ketahui, kita tidak lagi bisa membeli per jilid seperti Sahih Muslim ini. Dan Sahih Muslim ini di jilid yang ke-12 ini sangat susah malah. Padahal dari jilid 1, jilid 2 jemaah memberi satu-satu. Jilid 2 satu, jilid 3. Nah, ketika tiba jilid 3 beli jilid 3. Ketika selesai jilid 3 beli jilid 4. Tetapi di saat sampai ke jilid 12 mereka tidak mau. Ya. Akhirnya ada negosiasi, ada bujuk-membujuk, sempat dijual ya. Ya, tetapi setelah itu mereka juga tidak mau menambahkannya lagi. Ya, saudara kita Pak Syahrial rahimahullahu taala bersusah-susah menghubungi penerbitnya, menyampaikan bahwa ini dia, kami sudah per jilid dibaca selesai, beli jilid berikutnya selama 11 jilid sebelumnya. Sementara ke-12 kenapa kalian tidak mau menjualnya? Tidak mungkin kami beli ya seluruhnya, padahal sebelumnya sudah ada jilid-jilidnya. Tidak beli lengkap. Nah, untuk yang sekarang Sunan Nasa'i mesti dibeli seluruhnya. Tidak bisa dibeli karena jumlah jilidnya pun tidak banyak. Berapa? Zulkhair ini berapa jilid? Ya, terjemah. Ya, 4 jilid. 4 jilid. Kalau ini kan 12. 4 jilid. Ya, 4 jilid dan kalaupun belum ada di Pekanbaru tapi mudah untuk didapatkan. Tinggal telepon sana sini atau tanya sana sini, insyaallah bisa didapatkan, wallahu taala alam. Insyaallah besok kita masih Sahih Muslim ya. Masih Sahih Muslim, saya akan membawa semua jilidnya untuk sekilas pandang untuk melihat apa yang telah kita lakukan. Kemudian ada rencana syukuran. Ya. Ini ibadah yang wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan ke Pak Zaiful sarapan bersama. Ya, di hari Rabu. Besok Selasa, hari Rabu insyaallah akan ada sarapan bersama. Ya, di sini. Di sini kita sarapan bersama atas nikmat yang sangat luar biasa. Ya, saya tidak membayangkan. Dan saya sering bercerita yang sangat memberikan pengaruh kepada semangat adalah orang-orang tua. Ya, orang-orang yang tua yang duduk di hadapan saya, dan perlu juga saya sampaikan ada di antara mereka yang sudah meninggal dunia ya. Ya, yang perjalanan bersama saya Muslim ini sudah memisahkan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Banyak orang-orang yang hadir di sini dan mereka sudah lebih dahulu meninggalkan kita. Saya sempat meminta kawan-kawan untuk menyebutkan nama-namanya. Ya, cukup banyak mereka yang hadir di majelis Sahih Muslim ini dan mereka sudah meninggal dunia. Yang ketika itu ada yang memang sudah tua, ada yang ketika itu sakit lama dan tidak bisa hadir lama juga dan merindukan. Ya. Ada yang masih muda meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda dan pahala membaca semua karena mereka memang niat untuk menyelesaikan tetapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan yang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan semua siapapun yang memiliki andil dalam pelajaran Sahih Muslim ini, semua yang hadir, semua yang memulai kemudian berhenti, ada yang awal-awal ada, kemudian keluar ada, tengah-tengah ada, kemudian sebentar keluar, ada yang memang semenjak dia masuk sampai selesai tetap ada di sini, ada yang terakhir-akhirnya. Semua semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan ganjaran pahala, memberikan mengampuni dosa kita semua. Mungkin itu untuk pagi hari ini. Ada tambahan? Mungkin qabl khitam nerji ila mas'alat al-jadd. طيب مسألة الجد هذا إرث الجد مع الإخوة الإخوة هنا الإخوة أشقاء والإخوة للأب أيوة. وليس إخوة لأم طيب المسألة هل الإخوة أشقاء أو لأب هل يحصل على الإرث هذا هو بوجود الجد بوجود الأب في خلاف بين أهل العلم منهم من يرث ومنهم يرث بالمقاسمة هكذا قيل ما ذكر رأي عمر ماذا؟ لأن الآن الإشكال من عمر هو يود أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم آهدا إليهم يعني يؤتيهم بيانا شافيا هو يتمنى لكن ما اجتهد في هذه المسألة ya. Jadi permasalahan yang tadi yang diharapkan Umar Nabi menjelaskan dengan gamblang tentang masalah kakek tadi ya warisan kakek yang ditambahkan oleh Ustaz kita sebelum saya lanjutkan kita juga mengucapkan jazakumullahu khairan untuk Ustaz Zulkhair yang bergabung bersama kita yang sangat banyak andil dan memberikan tambahan-tambahan untuk saya yang memang masih banyak kekurangan dan kesempatan untuk membaca sebelum belajar ini saya juga sulit ya. Kayak tadi malam kita selesai belajar malam bersama para ustadz saja jam 10 kemudian tiba di rumah saya coba buka-buka lagi tidak sempat, tidak selesai malam sebelum subuh saya juga baca jadi saya butuh orang-orang yang bersama saya untuk menambahkan kemudian juga membenarkan bila ada yang keliru ya meluruskan bila mana ada yang salah ini sangat membantu jazakumullah khairan dan kita berharap kita, beliau tetap bersama kita dengan kitab-kitab yang lain tentang jad ya, kakek yang tadi yang Umar bin Khattab menambahkan di ujung khutbahnya berharap Nabi menambahkan penjelasan tentang warisan jad yaitu tentang bergabungnya antara saudara-saudara kandung dengan saudara-saudara seayah dengan kakek mereka ya, meninggal mayat kemudian dia punya saudara laki-laki kandung ataupun seayah dan mereka juga punya kakek apakah keberadaan kakek ini menghalangi mereka untuk memperoleh warisan terjadi khilaf. Ada yang mengatakan dihalangi oleh kakek, ada yang mengatakan tidak dihalangi. Dan belum juga jelas ya apa keputusan dari Umar bin Khattab. Karena kasusnya ada di masa beliau, apa keputusannya. Ini kembali kepada ilmu fara'in yang hilangnya sangat cepat. Ilmu fara'in ini termasuk ilmu yang cepat hilang. Kalau tidak digeluti selalu, dia cepat hilang. Padahal terus terang saja ilmu, pelajaran faraid ketika masih di kuliah dahulu ini pelajaran yang sangat saya cintai, yang sangat saya sukai ya. Ya, bahkan sampai-sampai ada hubungan dekat dengan guru mata pelajarannya, bidang studinya. Sebelum pulang saya juga berhubungan dengan dia, datang ke rumahnya dan mengajarinya bahasa Indonesia. Ya, mengajari beliau bahasa Indonesia. Anaknya salah seorang imam di Masjid Nabi SAW, namanya Syekh Zahib. Dia guru faraid kita dan karena kesukaan saya kepada pelajaran ini karena beliau juga karena beliau pandai mengajarkan dan setiap pelajaran dimulai beliau akan menyuruh yang membuatkan pertanyaan-pertanyaan tentang masalah faraid kemudian disuruh ke depan dan kita menyelesaikannya berlomba-lomba ya berlomba-lomba untuk menyelesaikan ini sangat memberikan semangat tetapi ketika masuk S2 ilmu faraid sudah tidak ada lagi karena kita akidah. Ya. Kita jurusan akidah, kemudian masuk S3, ilmu ini jauh dari diulangi sehingga susah untuk dipahami. Kalau ingin menguasai lagi maka perlu dipelajari lagi, ya. Jadi masalahnya tadi itu yang dimaksud bergabungnya antara kakek si mayat dengan saudara laki-laki baik kandung maupun seayah. Apakah dengan adanya kakek saudara-saudara itu tertutup atau tetap mendapatkan warisan. Ini yang diharapkan oleh Umar, Nabi memberikan keterangan yang jelas seperti hal-hal yang lain. Itu tambahan dari kita, Zul Khairi, jazahullahu khairan. Dan yang intinya kita sudah selesai dari kitab Sahih Muslim pada hari ini tadi, tanggal 19-18 Rabiul Akhir, 14 November. InsyaAllah kita akan lanjutkan ke Sunan Nasa'i. Kapan? Ya. Tahun 2023. 2023. Ya. Ya, berikan waktu libur lah. Januari 2023 mau. Ya. Udah, nanti akan di tadi saya sampaikan. Ada saya putuskan kitab yang akan kita pegang. Sudah diberikan ke pengurus. Nanti mungkin beliau yang menyebarkan kepada kita, bukan untuk membagikan. Ya. Kalau ada yang kelebihan rezeki, ya, membeli 10 eksemplar, satu lagi 10, kemudian letakkan di sini dan dibagikan kepada jamaah, ini sangat bagus sekali, ya, bagus sekali. 3 jilid katanya tadi yang terjemahan. Memulainya mungkin belum kita tetapkan. Kapan kita akan mulai? Apakah di bulan Desember nantinya? Atau kita lanjutkan di pekan yang akan datang, nanti akan kita putuskan. Besok kita masih bersama Sahih Muslim dari jilid pertama. Saya ingin hanya membolak-balik saja seperti yang biasa dahulu kita lakukan. Kita dahulu setelah selesai setiap kitab kita ulangi lagi. Tetapi melihat waktu dan juga banyak libur ketika itu, saya tidak lagi merasa nyaman dengan mengulang-ulang setiap kitab yang sudah kita selesaikan. Maka kita lanjut, selesai kitab kita lanjutkan, selesai kitab kita lanjutkan, sampai sekarang alhamdulillah selesai. Dan saya ingin besok kita akan kembali melihat dari juz yang pertama sampai yang ke-12 ini. Nanti saya akan bawa semuanya, ya, untuk kita lihat bahwa kita benar-benar menyelesaikannya. Agar terasa puas, selesai atau tidak, ya. Ya, selesai atau tidak. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.